nadahun sape kayon. Banyak ujung kebango tamak ame bulu semling jale bulu senlung huku kue bunga we hipun labe nganap nite pa himon jak dangi ni kame ken leti buak sengalang buak jamak tajung karang kame ne peji masalah kulagang lengen nusu ame jamak bulu bulun tingang ni kame ken leti muak bangan muak jama edok beran kame ake benili kame ni haman an lia tepang tekalan beli kung halo podung lung jumat.